وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الأحبة الكرام، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang jenis-jenis mukjizat, jenis-jenis mukjizat yang di mana mukjizatnya para nabi, yang di mana terbagi menjadi hissiyah yang bisa terlihat dengan panca indera, begitu pula yang maknawiyah, yaitu yang dilihat dengan al-basurah, dengan pemahaman. Begitu pula telah kita sebutkan bahwa dan para ulama rahimahumullah taala mereka menyebutkan bahwa mukjizatnya para nabi itu berbeda dengan mukjizatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi mukjizatnya mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hanya ketika masa mereka hidup saja, adapun setelahnya maka hilang, kecuali dalam penyebutan. Adapun mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di antara mukjizat beliau, dan tentunya ini merupakan keistimewaan beliau dari pada nabi-nabi yang dan rasul yang lainnya, bahwa mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam ada yang tetap ada sepeninggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizatul Quran, yaitu mukjizat beliau yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini tetap ada setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemukjizatannya, kekhususannya, bukti bahwasannya dia atau Al-Quran itu merupakan mukjizat, itu tetap ada walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan akan terus ada sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala mencabut Al-Quran ini atau mengangkat Al-Quran ini dari muka bumi. Berkata Al-Syeikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, selanjutnya beliau menyebutkan soal yang ke-101, ma dalilu ijazul Quran, apa dalil bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat. Apa dalilnya bahwasanya Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat? Qala ad-dalilu ala dzalika, dalilnya yang menunjukkan akan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuzuluhu fi akthar min 20 sanah mutahaddiyan bihi afsahal khalaq wa akbaraha ala al-kalami wa ablagaha mantukan wa alaha bayanan. Bahwa dalilnya adalah Al-Quran itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur lebih dari 20 tahun mutahaddian, yang dimana selama itu Allah subhanahu wa ta'ala menantang dengannya, dengan Al-Quran itu afsahul khalq atau afsahul khalq, makhluk yang paling fasih, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang merupakan makhluk yang paling fasih bahasanya. Akbaruha alal kalam, yang paling pintar berbicara. Wa ablaghuhum mantiqan, yang ucapan mereka paling bernilai, adalah paling mencakup, memiliki apa? Tata cara berbicara yang indah. Wa 'alaha bayanan, merupakan tingkat bayan yang paling tinggi mereka, orang-orang Arab. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an selama 20 tahun, lebih daripada 20 tahun, di tengah-tengah orang-orang yang bahasanya paling fasih, yang paling bagus tata bahasanya, yang paling indah bahasanya mereka, baik percakapan mereka sehari-hari maupun yang lainnya. Dalam keadaan 20 tahun itu, tidak ada yang mampu di antara mereka, orang-orang Arab ini, yang bisa menandingi bahasanya Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dari Al-Qur'an itu sendiri merupakan, dari bahasa Al-Qur'an itu sendiri merupakan mukjizat. Merupakan apa? Mukjizat. Qailan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ya'tu bi haditsin mithlih in kanu shadiqin." Maka datangkanlah dengan percakapan yang semisal dengan Al-Qur'an, bahasa yang semisal dengan Al-Qur'an, susunan kata yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini baru diminta untuk mendatangkan yang semisalnya. Tidak diminta untuk mendatangkan yang lebih baik, tidak. Diminta untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Dari segi tata bahasa, dari segi keindahan, dari segi balaghah, dari segi bayan. In kana shadiqin, jika mereka benar-benar jujur dan tidak mampu bagi mereka, ini orang-orang Arab, untuk apa? Mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, apalagi yang lebih dari. Qul fa'atu bi asyri suwarin mithlih muftarayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah 10 surat yang semisal dengannya, yang kalian ada-adakan. Kuntatu bi suratin mithlih, atau bahkan katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah dengan satu surat bagi mereka untuk mendatangkan, jadikanlah satu surat yang sama seperti Al-Qur'an. Falam yaf'alu, mereka tidak mampu untuk melakukannya. Walam yarumu dalika ma'a shiddati hirsihim 'ala raddihi bi kulli mumkin min qawlihi hurufihi wa kalimatihi min jinsi kalamihim. Mereka tidak mampu. Dalam keadaan mereka dengan berusaha keras untuk apa? Menolak Al-Qur'an dengan segala kemungkinannya, dengan segala kemampuan mereka. Mereka menolak Al-Qur'an dari apa? Namun tidak mampu bagi mereka untuk melakukannya. Dalam keadaan Al-Qur'an itu huruf-hurufnya, kata-katanya itu dari jenis kalam mereka, dari jenis, satu jenis, sama seperti apa yang mereka pakai, gunakan sehari-hari dalam percakapan-percakapan mereka. Alladzi yatahawarun, yang dimana mereka menggunakan bahasa tersebut, bahasa yang sama dengan bahasa Al-Qur'an, untuk mereka bercakap-cakap. Wa fi majalihi yatasabaqun wa yatafakharun, yang dimana karena bahasa ini mereka saling berlomba-lomba untuk saling membanggakan dirinya, bahwasanya bait syairku lebih baik daripada bait syairmu, susunan bahasaku, susunan kalimatku lebih baik daripada susunan bahasamu. Masing-masing kabilah, masing-masing daerah, mereka apa? Berbangga-bangga dengan bahasa mereka, dengan susunan bahasa mereka. Yang ketika misalnya kita belajar nahwu atau belajar bahasa Arab, belajar ilmu balaghah dan yang semisal dengannya dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab, kita dapatkan bagaimana orang-orang Arab terdahulu dari baik-baik syair mereka, mereka memutarbalikkan kata, mengubah susunan kata-kata dalam rangka untuk apa? Berbangga-bangga dengan susunan-susunan tersebut. Namun apa? Mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. ثم نادى عليهم ببيان اجزهم وظهور اجازهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, menantang mereka dalam rangka untuk menjelaskan ketidakmampuan mereka, ketidakmampuan orang-orang Arab, kufar Arab. وظهور اجازهم, dan dalam rangka pula untuk menunjukkan, menampakkan mukjizatnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in ijtama'atil insu wal jinni ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya bukan hanya orang-orang Arab namun manusia dan jin berkumpul bersatu untuk mendatangkan yang semisalnya dari Al-Qur'an ini, mendatangkan suatu apa, sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, maka sungguh mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun mereka saling membantu satu sama yang sebagian atas sebagiannya yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min al-anbiya min nabiyyin illa waqad u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidaklah dari para nabi, dari nabi-nabi kecuali seorang nabi dari para nabi kecuali telah diberikan kepada dia tanda-tanda, yaitu mukjizat-mukjizat yang semisal dengannya, dengannya manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhallahu bihi awhallahu ilayya fa arju an akuna aktsarhum tabi'an yawm al-qiyamah. Adapun aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepadaku itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepadaku, maka aku berharap aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya hari kiamat, pada hari kiamat. Kenapa? Karena mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda. Ini Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya mukjizat beliau berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelum beliau, yang dimana setiap nabi akan diberikan mukjizat, berikan ayat yang dengannya orang-orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat mukjizat tersebut. Sehingga jika semakin bagus, semakin agung, semakin besar mukjizat yang dibawa oleh nabi tersebut, maka akan semakin banyak pula pengikutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berharap bahwasanya dengan keagungan Al-Qur'an ini beliau menjadi orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat ini. Laqad sanafa an-nasu fi wujuhi ijazi al-Qur'an min jihati al-alfaz wal-ma'ani wal-akhbar wal-madi wal-atiyah min al-mughayyabat wa ma balagha min dhalika illa kama ya'khudhu al-usfur bimin tirahi min al-bahr. Dan sungguh manusia ini, para ulama telah menulis banyak sekali wajah atau sisi-sisi mukjizat daripada Al-Quran, baik dari sisi lafaz, dari sisi makna, dari sisi khabar-khabar madi, khabar-khabar yang telah lampau, dari sisi khabar yang akan datang, dari perkara-perkara ghaib. Dan tidaklah sampai daripada apa yang mereka tuliskan jumlahnya itu, saking yang banyaknya itu, namun kecuali, tidaklah kecuali seperti seekor burung itu mengambil air dari, dengan cakarnya dari apa? Dari laut, dari air laut. Nah, antum mau bayangkan, bukan permisalannya itu bukan seperti manusia yang mengambil air dari apa? Dari lautan, tidak. Kalau manusia yang mengambil air dari lautan, masih banyak yang dia ambil, walaupun tersisanya masih banyak sekali. Ini Rasulullah Syekh mengibaratkan dengan seperti cakar burung yang diambil. Itu yang ditulis oleh para ulama, sedikit itu yang ditulis oleh para ulama tentang apa, mukjizatnya Al-Quran. sisanya masih sangat apa? Banyak. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling agung, yang paling besar, mukjizat yang paling baik daripada mukjizat-mukjizatnya para nabi. Begitu pula para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menyebutkan bahwasannya sebagaimana dalam pendapat yang rajin dari kalangan ulama tentang apa ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang disebutkan dengan hanya huruf seperti alif lam mim, alif lam mim ra, dan yang semisal dengannya, alif lam ra dan yang semisal dengannya. Mereka mengatakan bahwa annal hikmah min al-bad'i bi hadhihi al-huruf huwa al-izhar at-tahaddi. Hikmah ini merupakan pendapat yang paling rajin, yang paling mendekati kebenaran. Bahwa hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Al-Qur'an atau suatu surat dengan huruf-huruf seperti ini itu untuk menampakkan tantangan Allah kepada mereka orang-orang Arab. Ayyamallah yatahaddahum yaqulu hadha al-Qur'an min hadhihi al-ahruf, yaitu Allah Subhanahu wa taala menantang mereka orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab, mengatakan bahwasanya ini Quran itu terdiri dari huruf-huruf ini, dari alif, lam, mim, dan yang semisal dengan wa hadhihi al-ahruf biha tatunsyuna fi asy'arikum wa kalamikum. Dan huruf-huruf yang ada tadi, alif, lam, mim tadi, itu kalian masukkan atau kalian gunakan dalam kalam-kalam kalian, dalam syair-syair kalian. Fa'tu bimithli hadzal Qur'an, maka coba kalian datangkan yang semisal dengannya, dengan apa? Al-Qur'an. Semisal dengan Al-Qur'an, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an sama seperti huruf-huruf yang digunakan oleh kalian orang-orang kafir Arab dalam percakapan sehari-hari kalian, dalam bait-bait syair kalian, dalam manzumat kalian, dalam nasar kalian, dalam apa, tulisan-tulisan mereka. Namun mereka tidak mampu. Jadi ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dengan huruf seperti itu. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kata para ulama bahwasanya al-ghalib jaa ba'da dzikri hadhihi al-huruf, itu ayat setelah ya, kebanyakannya ayat setelah alif lam mim atau alif lam ra itu menyebutkan Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, dan semisal dengan itu, yang menunjukkan bahwasanya ini apa, semakin menguatkan bahwa hikmah atau makna daripada alif lam mim itu tidak memiliki makna tertentu, tidak memiliki makna-makna tertentu seperti yang dibawakan atau diyakini oleh orang-orang sufi. Ya, bahwasanya alif lam mim atau alif lam ra itu memiliki apa, makna-makna yang tersembunyi. Tidak. Para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hikmah daripada apa namanya, itu hanya huruf-huruf biasa. Hanya huruf-huruf biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Quraisy untuk mendatangkan yang semisal dengannya, semisal dengan Al-Qur'an. Bahwasanya huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu sama dengan huruf-huruf yang kalian gunakan dalam bahasa kalian sehari-hari. Nah, namun apa? Mereka tidak mampu untuk mendatangkan. Dari zaman Rasulullah diturunkannya apa namanya Al-Quran sampai zaman kita sekarang, tidak ada yang mampu untuk apa, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini agar tetap sama seperti apa, dari awal diturunkannya sampai nanti akan dicabut, tetap sama, tidak akan berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala menjaga, baik dengan apa, adanya para kufar, para hafidul Quran, yang dimana mereka akan mengetahui jika adanya satu huruf atau bahkan satu harokat yang salah daripada satu Al-Quran, misalnya dalam satu cetakan Al-Quran, mereka akan mengetahuinya. ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini. Menjaga Al-Qur'an ini. Al-Muhim bahwasanya ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang dimana ketika Allah menurunkan Al-Qur'an itu, ya hikmah pula, hikmah di antara kenapa Allah menurunkannya secara berangsur-angsur pun itu seperti itu hikmahnya. Memberikan waktu, istilahnya memberikan waktu kepada mereka orang-orang Arab untuk menantang mereka untuk apa? Kalau bisa kalian datangkan yang semisal dengannya. Namun apa? Mereka tidak mampu mendatangkannya. Mereka tidak mampu mendatangkannya. Dan di mana masih banyak lagi sebenarnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh, bahwasanya banyak di antara para ulama yang telah menuliskan secara khusus dan mengumpulkan secara khusus tentang apa mukjizat-mukjizat dari Al-Qur'an itu, Fathabul Antum bisa baca sendiri di kitab-kitab para ulama tersebut. Maka kita selesai daripada mukjizatnya atau tentang al-iman birrusul, beriman kepada para rasul dan para nabi. Nah, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk kepada al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin.